Konsultasi Syariah. Hukum menikah dengan saudara tiri. Pertanyaan: bolehkah menikah dengan saudara tiri? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kami berikan ilustrasi untuk memudahkan dalam memahami siapa yang dimaksud saudara tiri. Parjio seorang duda, memiliki anak perempuan dari istri pertama bernama Ani. Ngatiem seorang janda, memiliki anak laki-laki dari saudara pertama bernama Rudi. Parjio menikah dengan Ngatiem, sehingga hubungan Ani dengan Rudi adalah saudara tiri. Bolehkah mereka menikah? Allah telah jelaskan siapa saja wanita yang tidak boleh dinikahi lelaki. Allah jelaskan di surat An-Nisa, Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa 'ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum, yang artinya diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Adakah saudara tiri di sana? Jawabannya, tidak ada. Tidak ada saudara tiri di sana. Karena itu, mereka boleh menikah sebab mereka bukan mahram. Imam Ibn Baz pernah ditanya tentang hukum menikah dengan saudara tiri. Jawaban beliau, tidak masalah. Ketika saudara seibu dari Zaid menikah dengan saudara sebapak dari Zaid, tidak masalah. Karena keduanya tidak ada hubungan kemahraman, dan keduanya bukan saudara sepersusuan. Atau Zaid punya saudari sebapak dan punya saudara seibu, tidak jadi masalah. Karena keduanya tidak memiliki hubungan kekerabatan. Muhadharah wujub al-amal bis sunnah. Fatwa yang semisal disampaikan lembaga fatwa Syabakah Islamiyah. Tidak masalah seorang lelaki menikah dengan saudara tirinya, baik saudara tiri nasab maupun sepersusuan, selama keduanya tidak memiliki hubungan kemahraman dengan sebab yang lain, karena tidak ada hubungan antara keduanya. Allah hanya mengharamkan pernikahan dengan saudara perempuan karena nasab atau sepersusuan. Kemudian dicantumkan firman Allah di surat An-Nisa ayat 23 di atas, fatwa Syabakah Islamiyah. Catatan, berikut ini bukan saudara tiri. Budi seorang duda memiliki anak perempuan bernama Rahmah. Lalu Budi menikah lagi dengan Maryam. Lalu memiliki anak laki-laki bernama Lukman. Hubungan Rahmah dengan Lukman bukan saudara tiri, tapi saudara sebapak, dan mereka mahram, sehingga tidak boleh menikah. Atau sebaliknya, Siti seorang janda memiliki anak perempuan bernama Sofiyah. Lalu Siti menikah lagi dengan Hasan, lalu memiliki anak laki-laki bernama Nurman. Hubungan Sofiyah dengan Nurman bukan saudara tiri, tapi saudara seibu, dan mereka mahram sehingga tidak boleh menikah. Demikian, Allahu a'lam.